Caramu yang selalu ku bawa sampai saat ini terlalu berat untuk dikenangkan, terlalu sulit dilupakan. Bila ku ingat dirimu tersenyum tak pernah malu, ingat cara kau menghibur saat bahagia sedang jauh, ingat semua janji untuk tinggalkan semua. Ku tak ingin